Konsultasi Syariah. Peringatan kematian Imam Hussein. Pertanyaan. Di beberapa negara, pada tanggal 10 Muharram, ada peringatan tahunan yang dilaksanakan secara masif, yaitu dilakukan banyak orang, dengan menampakkan kesedihan. Alasannya, sebagai bentuk rasa bela sungkawa atas kematian Imam Hussein yang dibunuh pada hari itu. Apakah acara semacam ini dibenarkan? Jawaban. Hari Asyura menggoreskan satu kenangan pahit bagi kaum muslimin. Bagi orang yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan keluarganya. Di hari Asyura, Allah memuliakan Hussein bin Ali bin Abi Thalib dengan syahadah atau mati syahid. Beliau dibunuh di tanah Karbala oleh para pengkhianat di Irak. Kita anggap ini adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun sungguh sangat disayangkan, setelah kejadian musibah tersebut, ternyata datang musibah yang jauh lebih besar. Munculnya sikap ekstrim sebagian kaum muslimin dengan motivasi mengagungkan Hussein. Mereka menjadikan hari itu sebagai hari berkabung, hari bela sungkawa dengan acara besar-besaran. Padahal sama sekali hal ini tidak pernah dicontohkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai Hussein pun tidak pernah melakukan apa yang telah mereka lakukan hari ini. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, di sebagian negara seperti Iran, sebagian wilayah Pakistan, dan Irak, cahaya dimatikan, orang-orang keluar rumah, anak-anak memenuhi jalan, mereka meneriakkan, "Wahai Hussein, wahai Hussein." Bunyi gendang terdengar di mana-mana. Ada juga yang menusuk dan menyayat tubuhnya dengan pedang, sebagai bentuk bela sungkawa yang mendalam atas kematian Hussein. Pada saat yang sama, tokoh mereka berkhutbah menyampaikan kebaikan-kebaikan Hussein dan mencela para sahabat lainnya. Mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sementara itu, ketika tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, dihidangkan berbagai makanan khusus. Semua orang keluar rumah berkumpul di satu tempat yang disebut Tanah Suci Karbala. Disinilah mereka melampiaskan berbagai bentuk kesyirikan, tawaf mengelilingi kuburan, mencari berkah dengan mengusap-usap berbagai tempat yang mereka anggap suci, sambil mendendangkan lagu dan menabuh rebana. Agar suasana semakin panas, para tokoh mereka memberikan motivasi yang diambilkan dari hadis dusta, palsu, dan buatan pemuka masyarakat. Merekalah gerombolan Syiah Rafidhah, sekelompok orang yang membangun agama dan keyakinannya berdasarkan kedustaan tokoh dan pemuka Syiah dan orang-orang yang berakidah sesat, al-bid'ah al-hayliyah. Mereka melakukan suatu ritual memukulkan pedang ke kepala, melukai punggung dengan cambuk besi, dan sebagainya. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang sesuai dengan akal sehat, melarang melukai diri, tidak boleh meratapi mayat, dan nilai-nilai humanis atau manusiawi lainnya. Semoga Allah menjauhkan dan menyelamatkan kaum muslimin dari pengaruh buruk mereka. Amin. Demikian, Allahu a'lam.